السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk mengkaji kalamnya, mengkaji firman-Nya. Semoga kalamullah ini menyejukkan hati kita, menerangkan pemikiran kita dan melapangkan dada kita dalam menjalani setiap aktivitas dalam hidup dan kehidupan ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai pada surah An-Nahl ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atullahu man yamut. Bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kekufuran dan kedurhakaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kepada zat Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, maka hal itu akan membuat manusia itu menjadi buta walaupun matanya terbuka dan terbelalak, dan menjadikan kupingnya tuli dan peka sekalipun dia mendengar, dan menjadikan ia bisu sehingga tidak dapat berkata-kata yang hak dan benar sekalipun mulutnya dapat berbicara. Inilah gambaran ketika seseorang itu sudah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima, tidak mau menyaksikan dan tidak mau menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dengan sangat sengaja, dengan sungguh-sungguh dia mengatakan, yaitu orang-orang kafir itu mengatakan, orang yang sudah mati itu tidak akan kembali lagi hidup, dan kematian itu adalah sesuatu yang akan terjadi dan menimpa siapa saja. Mereka menyadari betul, orang-orang kafir itu menyadari betul bahwa mereka pasti akan meninggalkan dunia ini, namun mereka malu hatinya untuk mengakui bahwa ada zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha hidup dan yang maha mematikan, untuk mematikan mereka. Oleh karena itu dalam hadis, orang-orang musyrik Quraisy dahulu pernah mengatakan, wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah membunuh kami kecuali masa itu sendiri. Artinya ketika sudah sampai masanya, dia pun akan mati. Banyak juga kadang-kadang kita mendengar orang-orang awam mengatakan seperti itu. Ya, kalau sudah sampai nanti ajalnya mati, sampai pada masanya dia akan meninggal dunia. Padahal kematian itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan kematian itu kapan, bagaimana caranya dan bagaimana bentuknya. Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukannya. Dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu bahkan bersumpah atas nama Allah, tidak akan mereka dibangkitkan setelah kematian. Sungguh ini adalah suatu kebodohan di atas kebodohan, atau selalu disebut dengan jahil murakkab. Mengapa demikian? Karena kalau dia mau menyaksikan alam semesta ini sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya, agar mereka melihat apa yang ada di sekitar mereka, niscaya mereka akan menyadari betul bahwa mereka akan hidup nanti. Bukankah bumi yang gersang ketika disirami oleh air hujan kemudian akan tumbuh tumbuh-tumbuhan, akan tumbuh rumput di situ, ya. bumi yang seakan-akan sudah mati itu kemudian hidup kembali dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di atasnya. Dan begitu juga kita silih berganti dalam hidup ini, menunjukkan bahwa menghidupkan sesuatu yang mati dan mematikan sesuatu yang hidup sungguh tidak ada sulitnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam riwayat yang sahih saja dijelaskan bahwa Nabi Isa dahulu pernah menghidupkan yang mati, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, maha bijaksana, dan di dalam ketentuannya lah segala sesuatu urusan kita. Oleh karena itu, yakinlah bahwa kematian dan hari berbangkit itu pasti akan datang kepada kita, sebagaimana disebutkan di sini wa'dan 'alaihi haqqa, bahwa itu janji Allah yang benar-benar akan terjadi. Tapi manusia terkadang tidak mau mengetahui atau tidak mau tahu dengan janji Allah itu, sehingga seakan-akan dia hidup 1000 tahun lagi di muka bumi ini, dan ketika dia berbuat maksiat, dia pun menikmati kemaksiatan itu. Wal-iyadubillah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir para asatiz kita yang senantiasa ya bersama dengan kita untuk menyampaikan mutiara-mutiara hikmah dari ayat ini. Di studio telah hadir Ustaz Dr. Zainal Arifin dan Ustaz Perdana MA. Fadal Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 38 dari surat An-Nahl ini menggambarkan kepada kita orang bijak itu mempunyai prinsip, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi dia tahu betul apa yang dia perbuat memiliki konsekuensi logis dari perbuatan itu. Suatu hal yang menarik bagi orang yang beriman, tidak saja bijak, bahwa tidak semua perbuatan baik itu mendapatkan balasan di dunia. Maka orang yang beriman itu tahu ketika dia berbuat, dia tidak mengharapkan balas dari manusia. Dia tidak mengharapkan balas di dunia yang sementara ini. Dia mengharapkan balas yang kekal dan abadi dari zat yang kekal dan abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak. Maka orang yang beriman itu mati bukanlah suatu hal yang menyakitkan dan menyedihkan. Mati adalah pintu untuk menempuh kehidupan yang hakiki. Bahkan dunia kita saat ini adalah kehidupan yang semu, karena sementara setelah kita wafat baru kita akan menemukan kehidupan yang hakiki karena kekal dan abadi. Inilah orang yang cerdas, inilah orang yang bijak, inilah orang yang beriman. Maka ketika dia berani berbuat baik, dia akan merasakan manisnya kebaikan itu di akhirat kelak. Tetapi benih-benihnya sudah dia rasakan di dunia ini. Hatinya menjadi orang yang tenteram karena dia menebarkan benih-benih kebaikan. Sebaliknya, orang yang berani berbuat buruk akan merasakan pahitnya akibat dari perbuatan itu di akhirat kelak, dan benihnya sudah dia rasakan di dunia ini. Inilah pernyataan orang yang bijak dan beriman kepada Allah, bahwa dia berani berbuat dan berani mempertanggungjawabkan perbuatan itu tidak semata-mata di dunia, tapi ada mahkamah kubro yang begitu mengindahkan kebaikan karena dilipat gandakan, dan menyengsarakan apabila dia berbuat jahat karena akan mendapatkan konsekuensi logis dari perbuatan itu. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat 38 ini semacam perenungan kepada kita terhadap hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan, terutama sekali saat sekarang ini. Allah mengatakan wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut, bahwa sikap manusia di dalam menjalani kehidupannya, terutama pada masa-masa saat sekarang ini, itu adalah terlalu sering suka bersumpah dan lupa bahwa dia akan mati. Ya. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, salah satu tanda orang yang kufur kepada Allah, salah satu tanda orang yang sering melupakan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling banyak bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan keberaniannya bersumpah itu, dia tidak pernah memikirkan konsekuensi sumpah yang dia ucapkan. Dia tidak peduli lagi atas nama siapa dia bersumpah, yang penting dia bisa bersumpah dan sumpahnya itu akan memberikan manfaat material di dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang takut bersumpah bahwa dia akan menjunjung tinggi amanah rakyat, ya, seperti anggota DPR. Tidak takut lagi, ya, walaupun di dalam sikap keseharian mereka, keputusan-keputusan yang mereka buat ternyata tidak malah mensejahterakan rakyat, tapi malah merugikan rakyat. Membangun gedung baru yang memakan biaya yang sangat besar, sedangkan masih banyak rakyat yang sangat kelaparan. Melakukan studi banding ke luar negeri dengan biaya yang begitu sangat mencengangkan, sebenarnya hasilnya juga tidak begitu bermanfaat dan malah itu sangat dibutuhkan oleh rakyat untuk membangun sekolah. Ada yang jembatannya itu ada yang istilahnya jembatan maut, ya, bukan Siratal Mustaqim lagi, tapi sudah jembatan maut karena hanya jembatan terputus kemudian dipasang tali dan itulah yang dititi setiap hari. Sedangkan banyak di antara pemimpin kita, anggota-anggota Dewan Rakyat kita yang malah bersenang-senang dengan uang rakyat. Jadi terlalu banyak bersumpah, pemimpin bersumpah melaksanakan tanggung jawabnya, tetapi ternyata setelah dia disumpah, dia malah melakukan tindakan yang bertentangan dengan sumpahnya itu. Jadi hati-hati, salah satu sikap fenomena orang-orang yang kufur terhadap Allah atau melupakan Allah adalah orang yang berani sekali bersumpah sebagaimana dijelaskan di dalam ayat 38 ini. Kemudian yang harus kita renungkan lagi adalah bahwa la yab'atsullahu may yamut. Walaupun ayat ini pada awalnya diturunkan untuk memberikan jawaban terhadap orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari kebangkitan, ya. Tapi kalau saat sekarang ini saya kira hampir-hampir tidak ada lagi pemahaman seperti ini karena orang akan paham tes DNA itu merupakan salah satu bukti kemajuan teknologi untuk menandai seseorang, ya, walaupun cuma didapatkan giginya orang akan tahu ini adalah si Anu, walaupun dia sudah terkubur sekian lama, tapi kalau ada yang bisa diambil orang akan tahu siapa identitas dari mayat itu. Ini menjadi bukti bahwa ternyata tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangkitkan karena memang ada unsur-unsur dari seseorang itu, tinggal lagi disempurnakan dalam bentuk tubuh dan jasadnya saja yang berasal dari tanah begitu. Nah, yang menjadi pelajaran di sini adalah bahwa ternyata di dalam kehidupan ini kita memang kita yakin hari kiamat itu ada, hari berbangkit itu ada. Tetapi sikap kita ternyata menunjukkan bahwa kita mengingkari tentang adanya hari kebangkitan itu. Buktinya sangat banyak di antara kita yang lupa terhadap hari kiamat akan datang di mana manusia akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin banyaknya dan maraknya kejahatan yang saat sekarang ini terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dari tingkatan paling tinggi sampai tingkatan yang sangat rendah. Orang tidak takut lagi untuk berbuat dosa karena orang sudah lupa bahwa dia akan dibangkitkan. Orang tidak peduli lagi menyakiti orang lain karena dia sudah lupa dan dia tidak ingat lagi bahwa kelak semua itu akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah mari sekali lagi kita merenungkan bahwa ayat ini mencoba untuk menyadarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan ingat bahwa satu saat dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana dan sebelumnya Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kekufuran itu membuat orang berani untuk berkata-kata dusta sekalipun membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Perdana bahwa terkadang seseorang itu, bahkan mungkin kita sendiri, bersumpah atas nama Allah, wallahi demi Allah, dan kemudian kita tambahin bahwa saya akan bertanggung jawab melaksanakan ini dan itu di dalam sumpah kita. Yang paling kita takuti adalah sumpah itu menjadi mensumpahi diri kita. Artinya sumpah itu menjadi beban atas diri kita. Malah sumpah itu berbalik menjadi suatu dosa yang begitu berat yang akan kita pikul nanti di hari kiamat walayahubillah. Oleh karena itulah, kalau kita tahu bahwa kematian itu akan datang kepada diri kita, maka segeralah kita perbaiki diri kita, jalankanlah sumpah kita dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan begitu juga kepada manusia. Demikian yang dapat disampaikan dan kami mohon saran dan pertanyaan lewat SMS ke 01 0811 616 6143, dan begitu juga telepon ke 01 0611 8463 133. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.